ada di depanku. Kau tersenyum padaku. Susah ku mengungkapkan tentang perasaanku. Jatuh cinta padamu sejak pertama kali ku melihat kamu. Kau hipnotis diriku dengan senyumanmu yang sangat indah. Ingin ku ungkap semua rasa yang ku tahan hingga detik ini. Aku tak berhenti mencintai. Terbayang wajahmu tak terganti. Terus dan terus saja hati ini menanti. Ingin secepatnya bertemu dengan dirimu. Ada rindu yang bertamu di saat semu. Ku mau hari itu segera tiba akan terungkap. Aku takkan menyerah sampai saat ku ungkapkan. Kalau ku cinta kamu tentang perasaan yang ku pendam untukmu. Sabar dan tenang. Perlahan kau tahu ku ingin kau senang. Jangan kau jauh. Ku jatuh cinta. Di hati pasti setepati kau ku cinta sadar pasti. Mungkin bukan sekarang tapi pasti. Jujur hanya kau yang saat ini sama nanti. Ini real no love. Cuma kau yang semau. Saku cinta hanya kau. Harap kau tahu. Ini seperti saat terbius saat pertama bertemu. Saku cinta misterius hanya untuk padamu. Satu titik rasa ini karena malu. Malu ungkap tentang cinta ni dahulu. Senyum itu masih ada tra berlalu. Mau bilang cinta takut saja di benak lu. Kau tuh siapa yang punya. Kalau kosong biar sesudah yang jadi kau rumah. Lama sa pendam rasa semakin tara bisa. Harap kau terima sa dalam senang dan susah. Jatuh cinta.